Ya. Baca. Raddu al-jahidi. Ar-raddu al-jahidi. Ar-raddu al-jahidi. Ila an qala amma ma zahaba ilayhi al-jahl fa batilun kinan. Wa kufrun billahi wa raddun alayhi wa ala rasulih. فإن نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعهم وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم يقتل البارد ونعلم أن المعاندة العارفة ممن يقل وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا لم يعرفوا معجزة mu'jizatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sadaqahu sidqahu wa sidqahu wal ayatu dalla fil qur'ani ala hadha katiratan ka qawlihi ta'ala dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil ladhina kafaru minan nar wa qala wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. وقال أيضا إنهم إلا يظنون وقوله تعالى ويحسبون أنهم على شيء وقال ويحسبون أنهم مهتدون وقال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه الآية. وفي الجملة ذنب المكذبين للرسول مما لا ينحصر في الكتاب لا ينحصر في الكتاب والسنة انتهى. يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Masih melanjutkan pembahasan Ibnu Qudamah di dalam Rawdatun Nazir, ya, terhadap pendapatnya siapa? Al-Jahid Amr bin Bahr Al-Mu'tazili Al-Jahid. Apa pendapat Al-Jahid ini? Bahwa siapa yang menyelisihi milah Islam, ya, karena ijtihad dan tidak menemukan kebenaran, maka artinya tetap berada di atas, ya, di atas ghairu Islam, di atas selain Islam, ya, maka dia itu ma'zur, dia mendapatkan uzur ghairu afin dan tidak mendapatkan dosa. Ilan qol, sampai Ibnu Qudamah mengatakan amma adapun ma zahaba ilaihil jahid, pendapat jahid fa batilun yaqinan, maka secara yakin bahwasanya itu pendapat yang batil. Wa kufrun, bukan hanya batil tetapi kufrun dan kekafiran, yani jahid kafir, kufrun billah, kufur terhadap Allah, pendapat itu kufur kepada Allah. Waraddun alaihi, yani Allah, dan membantah Allah subhanahu wa ta'ala wa ala rasulih, dan bantahan terhadap rasulnya. Fa inna na'lamu qat'an, karena sesungguhnya secara yakin kita mengetahui anna nabiyya sallallahu, bahwa nabi sallallahu amar al-Yahuda wal Nasara, memerintahkan orang Yahudi dan orang Nasrani bil Islam, untuk masuk Islam, wa tibaihi, dan untuk mengikuti Islam. Wa dhammahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencela mereka ala israrihim, karena mereka tetap di atas agama mereka. Ala israrihim, yang tetap di atas agama mereka. Wa qatala jami'ahum, dan Rasul sallallahu memerangi mereka semuanya. Padahal Yahudi dan Nasrani mengucapkan apa? La ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Yaqtulul baligha minhum. Nabi SAW membunuh yang baligh dari mereka. Wa na'lamu, dan kita mengetahui juga, annal mu'anid al-arifa mimman yaqillu, bahwasanya orang yang mu'anid al-arif, orang yang membangkang lagi berpengetahuan, liman yakil, jumlahnya sedikit di antara mereka. Ya, wa innamal aktsaru, akan tetapi kebanyakan mereka itu apa? Muqallidatun. Apa? Taklid. Kebanyakan mereka itu taklid. Ya. Etaqadu dina abaihim, mereka meyakini agama nenek moyang mereka taklid, dan karena apa? Taklid. Dan taklid itu jahil, ya. Dan taklid itu apa? Kejahilan. Walam ya'rifu, mereka tidak mengetahui mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasidqahu, mereka tidak mengetahui mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal ayatu, dan ayat-ayat adalah fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an adalah ala hadza, yang menunjukkan atas hal ini katsirah, yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang-orang kafir itu adalah apa? Jahil. Kebanyakan orang kafir itu taklid, hanya berprasangka belaka. Itu banyak di dalam Al-Qur'an. Kaqauluhu, contohnya firman Allah Ta'ala, "Dzalika dzunnul ladzina kafar," itulah prasangka orang-orang kafir. "Wailul ladzina kafaru minan nar," maka nerakalah bagi orang-orang kafir itu. Waqal, Allah juga berfirman, "Wa dzalikum dzunnukum," itulah prasangka kalian, "allazi dzanantum bi rabbikum," yang kalian menyangka dengannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. "Ardakum," ya, menyeret kalian kepada kejelekan. "Fasbahtum minal khasirin," sehingga kalian menjadi golongan yang merugi. "Inhum illa yadhunnun," tidak lain mereka hanyalah berprasangka. Qulu, dan contoh yang lain lagi, "Wa yasabuna annahum ala syai," mereka menyangka bahwa diri mereka di atas kebenaran. "Wa yasabuna annahum muhtadun," dan mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran. "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya," orang-orang yang hilang amal mereka di kehidupan dunia. "Wa hum yasabuna annahum yusinnuna sun'a," dan mereka berprasangka bahwa mereka apa? Berbuat kebaikan. "Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi," mereka itulah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap pertemuan Allah. Al-ayah. Wa fil jumlah, kesimpulannya, zammul mukadzibina lir rasul, ya, celaan terhadap orang-orang yang mendustakan Rasul, tidak percaya kepada Rasul, mimma la yanhasir fil kitab wa sunnah, termasuk ayat, termasuk perkara yang tidak bisa dihitung di dalam Al-Quran dan sunnah, saking banyak, saking banyaknya. Intaha. Ya. Ini, ya, al-jahir, ya, al-jahir berpendapat, ya, adanya uzur istihad, ya, dan itu adalah kekufuran, pendapat itu adalah kekufuran. Al-jahir dikafirkan oleh para ulama. Nah, dengan sebab pendapatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mujibati riddah. Ayo, yang belum baca. Min mujibati riddati. Wa'ulamahu yakuluna inna man antara wujuba ibadakin min al-ibadati al-khamsi وقال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة أو جهد إلا القرار خبز ونحوه أو جهد تحريم القمر أو نهيه أو شك في ذلك ومثل لا يجهله كفر وإن كان كفر وإن كان يسره يسره فإن أصبر بعد التعريف فكفر وقتل ولم يقول فإذا تبين له حق وعاند كفر. نعم. والعلماء يذكرون bantahan yang lain lagi terhadap al-uzur fil jahl. Bantahan yang keberapa ini? Ke-12. Al-ulama yadhkurun, para ulama menyebutkan, anna, bahwasanya, siapa saja angkara mengingkari wujubah, kewajiban ibadatin, salah satu ibadah, minnal ibadatil khamsi, dari 5 ibadah. Itu apa? Salat, zakat, puasa, haji, itu apa? Jihad. Maksudnya jihad. Atau naam toharo, apalagi salat, zakat, puasa, haji. Ya. Au qala fi wahidatin minha, atau berpendapat di salah satu dari 5 ya, ibadah yang wajib itu, innaha sunnah la wajibah, bahwasanya itu hanyalah sunnah, bukan wajib. Au jahada hilal khubzi, atau mengingkari halalnya roti wa nahwihi dan semisalnya, ini makanan. Au jahada atau mengingkari tahrim al-khamri, haramnya khamr au nahwihi atau semisalnya. Au syakka fi dzalik atau ragu. Ragu salat itu wajib atau tidak? Ragu, ya. Taharah itu wajib atau tidak? Ragu. Puasa Ramadan itu wajib atau tidak? Wa mithluhu la yajhaluhu, dan orang semisal dia itu la yajhaluhu, ya, tidak jahil terhadap kewajiban tersebut. Karena apa? Orang semisal itu tidak jahil. Orang semisal dia itu enggak jahil terhadap kewajiban itu. Karena apa? Sudah lama masuk Islam dan tinggal di tengah kaum muslimin. Ya, ini makna wa mithluhu la yajhaluhu. Yani li'annahu ma la, ya, li'annahu laisa minal mu'allab, ya. Karena dia bukan orang baru masuk Islam, wa li'annahu asa bainal muslimin. Ya, li'annahu muslim wa asa bainal muslimin, ya, muslimin shaghir wa asa bainal muslimin. Ya. Maka barang siapa yang disebutkan tadi sifatnya kafar, dia kafir. Ya. Mengingkari kewajiban salah satu ibadah dari ibadatul khams, ya. Atau para ulama tidak menyebutkan ibadatul khams itu syahadat, makanya saya tidak tafsirkan syahadat. Ya. Ulama tidak menyebutkan ibadatul khams, lima ibadah yang wajib itu satunya apa? Syahadat, bukan. Ya, mereka ada yang menyebutkan jihad, ada yang menyebutkan taharah. Ya. Au syakka fi dzalika, ya, siapa mengingkari itu, ya, atau mengingkari halalnya makanan yang halal, atau mengingkari haramnya khamr dan semisalnya, atau dia ragu, sementara orang seperti dia itu tidak layak untuk jahil, tidak layak untuk jahil, ya, karena dia muslim dari kecil dan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka kafaro, maka dia kafir. Wa in kana mithlu yashalhu, sekarang bagaimana kalau dia itu orang yang mungkin untuk jahil terhadapnya. Karena apa? Hah? Ya. Karena hadis ahdin bi Islam, karena dia baru masuk Islam, au asha fi badiyatin ba'idah min muslimin, atau dia hidup di tempat terisolir, atau dia hidup di tempat yang terisolir dari Islam. Ya. Urifa dzalik, kalau dia mengingkari kewajiban salat, mengingkari haramnya khamr, mengingkari haramnya perzinahan, mengingkari halalnya ayam, ya, halalnya daging ayam misalkan, ya, maka urifa dzalik, maka diberitahu, ya, maka diberitahu. Fa in asarra ba'da ta'rifi, namun apabila dia tetap, ya, nekat, tetap bertahan pada keyakinannya setelah ba'da ta'rif, setelah dikasih tahu, kafaro, maka dia kafir. Wa kutila, dan dieksekusi mati. Walam yaqulu, dan para ulama tadi tidak mengatakan fa idza tabayyana lahul haqqu wa anada. Ya. Kalau dia mengingkari, ya, kemudian, ya, sudah tahu, sudah paham, tabayyana lahul haqq artinya sudah paham. Dia sudah paham terhadap kebenaran, wa anada. Kemudian dia menolak kafaro, baru dia kafir, tidak. Tapi urifa dzalik, dikasih tahu fa in asarra, kalau dia tetap nekat pada pendapatnya, ba'da ta'rif, setelah dikasih tahu, maka dia kafir. Jadi tidak disyaratkan dalam hal ini apa? Faham. Tidak disyaratkan dalam hal ini apa? Faham. Ya. Tidak disyaratkan dalam hal ini faham. Sekedar dikasih tahu sholat itu wajib. Ya. Sholat itu wajib kamu kerjakan. Ya. Sholat tidak wajib. Ya. Oh, ternyata dia baru masuk Islam. Ya. Kemudian kasih tahu kamu enggak sholat. Gak ada kewajiban saya, sudah masuk Islam, ya sudah, kewajiban saya cuma mengucapkan la ilaha illallah. Salat itu wajib. Gak ada, ya sudah, langsung kafir dia. Setelah dikasih tahu dia masih tetap bertahan pada pendapatnya, maka dia langsung kafir. Tidak ada ulama mengatakan kalau dia paham, ya, sudah memahami, ya kan, hilang syubhatnya, tapi masih tetap apa? Masih tetap bertahan pada pendapatnya, ya. Atau karena dia ijtihad maka dia dapat pahala, tidak. Ya. Kalau dia paham tapi tetap mengingkari, baru dia kafir, tidak. Nah, menyelisihi ijma ulama. Ya. Sehingga nanti akan dibahas, ya, di pembahasan setelahnya, ya, mu'anid, tentang mu'anadah. Nah. Ya. Wa aidan Fanahnu, ditambah lagi, nahnu la na'rifu annahu mu'anidun. Kita tidak tahu kalau dia itu mu'anid, apa? Membangkang. Hatta yaqula, membangkang itu mu'anid, itu artinya dia paham, ya, dia tahu, tapi dia tetap mengingkari. Hatta yaqul, sampai dia mengatakan, ana a'lamu anna dzalika haq. Kita akan tahu kalau orang itu membangkang jika dia berkata apa? Ana a'lamu, aku tahu ana dzalika haq, bahwasanya itu benar. Wala altazimuhu, tetapi aku tidak mau mengamalkannya. Aula aqulu, atau aku tidak mau mengakuinya. Wa hadza la yakadu yujad. Ini hampir tidak bisa ditemukan. Ya, ini hampir tidak akan ditemukan. Saya tahu itu benar, tapi saya tidak mau mengamalkannya, saya tidak mau meyakininya. Hampir-hampir ini tidak ditemukan, mungkin di zamannya Syekh ya. Di zaman sekarang ya banyak orang mengakui. Nah, tahu salat itu wajib, tahu saya salat wajib, tapi saya enggak mau salat. Nah. Wa qad dzakara ulama'u min ahli. Jadi kesimpulannya di sini bahwa ya pembangkangan itu bukan satu-satunya sebab orang bisa kafirkan. Orang kafir itu bisa mu'anid, bisa jahil. Bisa mu'anid, bisa jahil. Sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Ibnu Qayyim di Tariqul Hijratain, ya. Bahwa kafir itu bisa kafir mu'anid, bisa kafir karena jahil. Wa qad dzakara ulama'u min ahli kulli madhhab. Para ulama di setiap madhab telah menyebutkan asya'a katsiratan, banyak sekali, ya. La yumkinu hasruha, banyak sekali yang tidak mungkin untuk dibatasi, min al-aqwal, ucapan wal af'al, perbuatan wal i'tiqadat dan keyakinan-keyakinan annahu yakfuru sahibuha. Ya. Bahwasanya pelakunya itu kafir dengan sebab itu, dengan sebab ucapan atau perbuatan atau keyakinan itu. Walam yuqayyidu dzalika bil mu'anidi. Para ulama tadi tidak memberikan catatan kalau orang itu membangkang. Barang siapa mengucapkan demikian maka dia kafir kalau dia membangkang. Barang siapa melakukan demikian maka dia kafir. Barang siapa sujud kepada berhala maka dia kafir kalau dia membangkang. Dia sudah dikasih tahu, kemudian dia sudah paham, kemudian dia mengatakan apa? Saya tahu ini syirik, tapi saya tetap akan melakukannya, ya. Baru dia kafir, tidak ada seperti itu. Ya, mereka menyebutkan begitu saja tanpa ada catatan apa? Al-inat. Jadi, maknanya mereka yang berpendapat sampai di sini, sampai kesimpulan di sini, mereka yang berpendapat adanya udzur bil jahal, adanya udzur bil jahal, menurut Syekh Abu Husain rahimahullah, wallahu a'lam, dari sampai di sini kita bisa simpulkan menurut Syekh Abu Husain, mereka yang berpendapat adanya udzur bil jahal, ya, dalam masalah kekufuran yang nyata, dalam masalah kesyirikan, ya, mereka berpendapat bahwasanya kekufuran itu hanya kufur inat saja, kufur juhud saja. Ya, kekufuran itu hanyalah kufur apa? Kufur juhud ba'da ma'rifah, kufur inat ba'da ma'rifah. Adanya kekufuran itu hanya kufur pembangkangan. Kalau kufur jahil itu tidak, ya, tidak ada menurut mereka. Ya, dan ini mazhab Murji'ah. Ya, ini mazhab Murji'ah. Ya, atau Ahlus Sunnah, maksudnya jelaskan Ibnu Qayyim apa? Kufur itu ada kufur inat, ada kufur jahil. Ya, ada kufur inat, ada kufur jahil. Kufur mu'arid, ada kufur jahil. Ya, ini mereka yang memberi, yang punya pendapat udzur bil jahal dalam masalah kesyirikan, ini maknanya mereka membatasi dalam perbuatan syirik kufur itu hanyalah kufur inat, ya, kufur inat, ya, kufur bil mu'anid saja. Ya, ini mazhab Murji'ah, itu mazhab Murji'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nafsi dia dalam qadar insyaallah. Allah taala alam. Sallallahu